Para umpama jalo kamu hambo angin pusara jibatan muho jipo awan bang. Haruskah malu ku hadapi dalam jiwa ini ku terbuka kau ku miliki hana dengata onjilame. Cukuplah tujuh ku metanggung si bulan lepang megang kau sitlo. Jika hati yang ku miliki tapi benci aku terima terasa hina muka mahluka. Akui memang tak mampu, kau tahu apa ku usaha. Haruskan kau tolak cintaku, sungguh malu ku tak percaya. Ku minta hargai cintaku, ini hati kan batu bata. Ingat janji jino kapal su, mandung tak berhana dirasa. Bunjilah cukuplah tujuh ku metanggung si bulan lepang megang kau siklo. Jika hati yang ku miliki tapi benci aku terima terasa hina muka mahluka. Mampu, kau tahu apa ku usaha. Haruskah kau tolak cintaku, sungguh malu ku tak percaya. Ku minta hargai cintaku, ini hati kan batu bata. Ingat janji jino kapal su, mandung tak berhana dirasa. Unjilah me, cukuplah tujuh si bulan lepang megang kau situ. Jika hati yang ku miliki tapi benci aku terima terasa hina muka mahluka. Kenangan tinggallah cerita, kau dan aku tak bisa bersama. Nyok ke ake cinta kanyo duang.